فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini adalah pertemuan perdana dari kajian kita kitab Al-Manzuma Al-Haiyah karya Ibn Abi Dawud dengan syarahnya, yaitu syarah Samahatul Syekh Saleh Al-Fauzan. Ini merupakan kitab dari lanjutan kajian kita sebelumnya setiap malam Jumat dari Risalah Aqidatul Salaf dengan syarah para ulama, yaitu kajian kita sebelumnya Syarhus Sunnah lil Muzanni dengan syarah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr yang kita telah selesaikan pada bulan Ramadan kemarin. Maka sebagaimana yang telah direncanakan, alhamdulillah Allah telah mudahkan segalanya. Bulan Syawal kita akan melaksanakan kajian perdana dan alhamdulillah terlaksana malam ini. Ini tidak lain ialah segala kemudahan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam pengurusan kajian ini, pengadaan kitabnya, sampai kitabnya kita impor ya dari Mesir, kita beli kepada seorang akh di Mesir, kemudian didistribusikan kepada ikhwah di sini semua. Ini adalah semua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudahan ini harus kita manfaatkan baik-baik. Terlebih lagi kitab yang kita kaji ini adalah kitab yang sangat penting dalam literatur ahli sunnati wal jamaah. Oleh karena itu, siapa saja yang memahami kitab ini dengan baik, dengan pemahaman yang benar, maka dia akan mudah memahami apa itu akidah ahli sunnati wal jamaah. Telah disebutkan dalam kitab Syarh Sunnah Al-Muzanni. Kemudian kita membaca lagi kitab ini, maka dengan memohon kepada Allah, kita memohon kepada Allah agar Allah mudahkan kita memahami kitab ini sehingga menghasilkan pemahaman yang benar, amal yang benar, dakwah yang benar dari segala ya dari dan juga ya penyelamatan Allah dari segala penyimpangan. Nah, kitab ini lihat di halaman 43. Kita langsung saja halaman 43 karena dari halaman ya kulit pertama sampai halaman berikutnya itu adalah mukaddimah pertama, kedua dan ketiga. Ya. Ya, kita baca saja kitab ini dari Syekh Saleh Al-Fauzan di halaman 43 Muqaddimatus Syarih. Ya, sekaligus nanti kita akan memperkenalkan siapa penulis kitab ini dan apa kitab ini. Ya, dan bagaimana urgensinya mempelajarinya. Muqaddimatus Syarih. Ini mukaddimah dari Syekh Saleh Al-Fauzan yang menjelaskan kitab ini. Beliau berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sudah ketemu halaman 43? Sudah? Halaman 43. Fahada syarhun limanzumati Abi Bakar ibn Abi Dawud As-Sijistani. Maka ini adalah, kitab ini adalah syarah dari manzumah yang ditulis oleh Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani. Maka yang mengarang kitab Ha'iyah ini adalah Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani. Abu Bakar bukan nama asli beliau. Abu Bakar itu adalah nama kunyah beliau. Nama beliau adalah Abdullah bin Sulaiman. Abdullah bin Sulaiman. Sulaiman itulah imam yang kita kenal sebagai murid dari Al-Imam Ahmad. Imam yang kita kenal salah satu dari Ashabu Sunan yang mengarang kitab Sunan Abu Dawud. Sulaiman. Nah, yang mengarang kitab ini anaknya Abdullah bin Sulaiman bin Al-Ash'ash bin Ishaq bin Bashir bin Amr bin Imran As-Sijistani. Nah, anak beliau namanya Abdullah, punya kunyah namanya Abu Bakar As-Sijistani rahimallahu taala. Beliau lahir di Sijistan, tempat kelahiran bapak beliau juga. Wa hiya tatadammanu aqidatahu wa ma kana alaihi. Nah, kitab ini mengandung akidah beliau, akidah Al-Imam Ibnu Abi Dawud. Wa ma kana alaihi, dan keyakinan dan juga keyakinan yang beliau berada di atasnya. Maka ini adalah akidah beliau sebagaimana akidahnya Al-Imam Al-Muzani di mana beliau menuangkan akidahnya di Syarh Sunnah pada kajian kita sebelumnya. Ini kebiasaan para ulama demikian. Akidah beliau akidah adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa annahu muttabi'un lisalafi fi dzalik, dan beliau adalah pengikut salaf dalam hal tersebut, yaitu dalam hal akidah, dalam hal i'tiqad. Wa qad kana al-muslimuna fi sadril awal, dan dahulu kaum muslimun di generasi yang pertama asli sahabati, yaitu di masa sahabat, wa man ba'dahum, dan yang setelah para mereka min al-quruni al-mufaddalah, dari generasi yang utama setelah sahabat siapa? Tabi'in. Setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini tiga generasi yang utama yang kata Nabi, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku para sahabat, tsumma alladziina yalunahum, para tabi'in, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian para tabi'ut tabi'in yang definisinya sahabat ialah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hidup di masa Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, mati dalam keadaan iman. Tidak dipersyaratkan melihat, karena kalau dipersyaratkan melihat, sahabat yang buta, semisal siapa? Ibnu Abi Maktum tidak tergolong sahabat. Nah, ini tidak hanya sezaman, tetapi juga mesti berjumpa. Kalau karena hanya mesti sezaman, nanti Wais Al-Qarani, bukan Qarni, Qarani digolongkan sahabat, ternyata bukan, karena beliau tidak berjumpa dengan Rasulullah. Ini digolongkan kemana? Mukhadramun, yaitu orang yang hidup di masa sahabat, berjumpa dengan hidup di masa Rasulullah, tidak berjumpa dengan Rasulullah, hidup di masa sahabat. Mukhadramun. Nah, kalau tabi'in ialah orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, mati dalam keadaan iman, tidak berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa hanya dengan para sahabat. Tabi'in demikian pula. Ya, mereka hanya berjumpa dengan tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak berjumpa dengan sahabat. Nah, baik, waqad kana al-muslimuna fi sadr al-awwal asl sahabah wa man ba'da min al-quruni al-mufaddalah. Ini namanya qurun al-mufaddalah, generasi yang utama, generasi emas. Ya'taqiduna ma ja'a fil Qur'an, mereka semua meyakini apa yang terdapat di Qur'an, yang datang dari Qur'an. Wa fis sunnah, dan dalam as-sunnah, min ghairi taraddudin, tanpa ada kebimbangan, au syakkin, atau tanpa ada keraguan. Mereka mengimani semuanya. Tatkala Allah Ta'ala berfirman Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, mereka mengimani Allah beristiwa di atas 'arsy. Mereka mengimani tanpa ada keraguan, kebimbangan sedikit pun. Kapan mulai ada keraguan, ada kebimbangan, ada tahrif? Kapan ada penafian dari sifat-sifat Allah yang Allah kabarkan? Itu setelah ada keraguan, kebimbangan. Setelah munculnya bid'ah. Li'annahum amanu billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka generasi emas ini beriman kepada Allah dan Rasulnya, imanan shadiqan qawiyan, dengan keimanan yang benar dan kuat. Fa'taqadu, maka mereka meyakini ma ja'a fi kitabillah, apa yang terdapat di kitab Allah, wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan yang terdapat dalam sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amanu, mereka mengimani bikulli mashtamala alaihi alquranu, Mereka mengimani segala yang tercakup dalam Al-Quran. Wastamalat alaihi sunnatu. Dan mengimani yang tercakup dalam as-sunnah. Min jami'urudi umuriddin. Dari seluruh aspek agama. Dari seluruh perkara agama mereka mengimani semua. Tanpa ada keraguan, kebimbangan. Apalagi penolakan. Tidak ada sedikit pun. Wa innahum yu'minuna biha. Maka mereka mengimaninya. La yasyukuna fi dzalika. Maka mereka tidak ragu sedikit pun dalam hal tersebut. Sawa'an kana fil aqaid. Apakah itu dari sisi akidah. Awil ibadah. Atau dari sisi peribadatan. Awil muamalah. Atau dalam hal bab muamalah. Awil adab. Adab. Awil akhlak. Atau akhlak. Au fil ahkami asy-syar'iyyah atau dalam hukum-hukum syar'i kal halal semisal perkara yang halal wal harami ataupun yang haram ini semuanya diimani oleh tiga generasi ini. Jangankan perkara ibadah, perkara akidah sampai perkara muamalah mereka mengimani semua yang terdapat di Quran dan Sunnah. Maka kanu yataqawwafuna bi syai'in min dzalik. Mereka para sahabat, ya, maka yataqawwafu. Mereka tidak pernah yataqawwafu. Tidak pernah abstain sedikit pun. Mereka tidak pernah abstain. Ya. Tidak fi syai'in min dzalik sedikit pun. Sedikit pun dari Al-Qur'an yang terdapat di Quran dan Sunnah, apakah itu bab halal haram, muamalat, ibadat apalagi akidah, mereka tidak pernah abstain. Artinya tidak ada keraguan di situ. Semuanya mengimani dengan pasti. Li'anna hadha muqtadul iman. Karena hal inilah tuntutan iman. Tuntutan iman. Wahum amanu haqqan wa sidqan. Maka mereka mengimaninya dengan keimanan yang benar. Wa sidqan. Dan juga dengan penuh kejujuran. La yataraddaduna fima sabata bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Mereka layak terhadap, mereka tidak pernah bimbang fi masabata terhadap apa yang telah tetap, telah pasti terdapat di kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fi ayyi mawdu'in kana, dalam topik atau dalam permasalahan apapun, dalam topik apapun, permasalahan apapun, mereka tidak pernah ragu, tidak pernah bimbang. Perhatikan ini. Apalagi dalam perkara akidah yang paling penting, dalam perkara yang di bawahnya saja muamalah, mereka tidak pernah ragu, tidak pernah bimbang. Kemudian, wala fi akhbarihi al-madiyati wal mustaqbalah, dan juga mereka tidak pernah bimbang dalam kabar-kabar yang terdapat di Quran dan Sunnah, apakah kabar al-madiyah yang terdahulu yang Allah mengabarkan tentang kisah-kisah para nabi dan rasul, yang Rasulullah SAW menerangkan tentang kisah Bani Israel, kisah kaum Nabi Nuh dan seterusnya yang terdahulu, wal mustaqbalah, maupun kejadian-kejadian yang akan datang setelah nanti hari kiamat, setelah kematian atau setelah kematian Rasulullah SAW, para sahabat semua mengimaninya. La yastathnuna syai'an, mereka tidak pernah mengecualikan sedikit pun mimma ja'a fil kitabi was sunnah, segala yang terdapat di Quran dan Sunnah. Bal yu'minuna bihi imanan jaziman, bahkan mereka mengimaninya dengan keimanan yang pasti. La ya'tarihi syakkun, yang tidak diiringi dengan keraguan. Li'anna hadha huwal muqtadar iman, karena inilah konsekuensi dari keimanan. Inilah tuntutan dari keimanan. Summa zaharatil firaqu ad-dallatu fi awakhir ahdi sahabah. Kemudian muncullah firaq, kelompok-kelompok yang dallah, kelompok-kelompok yang sesat. Fi awakhir ahdi sahabah, di akhir-akhir masa sahabat. Ketika Ibnu Umar masih hidup, dikabarkan kepada Ibnu Umar bahwa ada orang-orang yang mulai mengingkari takdir. Maka Ibnu Umar berlepas diri dari mereka. Ibnu Umar berlepas diri dari mereka. Di masa sahabat masih hidup, muncul kelompok Khawarij. Kelompok yang telah disesatkan oleh Rasulullah SAW sejak awal. Kemudian kal firqatil khawariji, semisal kelompok khawarij, wa firqatil syiati, yaitu kelompok syiah, wa firqatil murjiah, wa firqatil qadariyah, firqah murjiah, qadariyah, di masa dahulu juga muncul namanya nawasib, orang-orang yang membenci, memusuhi ahlul bait. Zaharat hadhil firqu, maka firq ini, kelompok-kelompok ini semuanya muncul. Wa kana ashabuha, tetapi dahulu para penganut kelompok-kelompok tersebut itu mereka semuanya yataqaddamuna fil quruni al mufaddalah, mereka semuanya yataqaddamun, mereka semuanya sembunyi-sembunyi dalam menganut kelompoknya tadi. Kapan itu? Fil quruni al mufaddalah, di kurun generasi yang pertama, yang utama. Di masa sahabat mereka mungkin mengadopsi akidah Khawarij tapi diam-diam. Di masa tabi'in mungkin mereka mengadopsi akidah Qadariyah, mengingkari takdir, diam-diam. La yudhiruna hadhihi al-mukhalafati, mereka tidak berani menampakkan penyimpangan-penyimpangan ini. Wa kullu man adhara syai'an minha, dan setiap orang, siapa saja yang menampakkan sedikit saja dari penyimpangan-penyimpangan tadi, fa innahu yu'khadhu 'ala yadihi, maka tangannya akan diikat, dalam artian dia akan ditangkap. Ala yadihi, tangannya diikat, atau dalam artian dia ditangkap. Wa yumna'u min dzalik, kemudian dia akan dilarang dari menampakkan kesesatannya tersebut. Zaman dahulu ya ikhwah, ada orang berpemahaman Allah tidak di atas arsy, Allah ada di mana-mana, bahwasanya yang beristiwa itu bukan Allah, maknanya adalah istaula, di penjara. Di penjara ya ikhwah, di penjara. Kalau ahlu sunnah di masa kurun fadolah terjadi saat ini, penjara penuh. Karena banyak dari kita demikian, menyimpang Allahul Musta'an. Wa in wasala bihil amru ila riddati fa innahu yuqtalu. Nah, kalau sampai penyimpangannya tadi kepada tingkatan riddah, tingkatan kemurtadan, maka yuqtalu, dia akan dihukum mati, dia akan dibunuh. Hiyam himayatan li hadatin, ini dalam rangka menjaga agama ini. Min ayyaba asabihi haula al-abisun, dari permainan orang-orang yang bermain-main ini. Falamman qadat al-qurun al-mufaddalah, maka tatkala qurun mufaddalah itu sudah berakhir. Wadakhalatis saqafatu, dan saqafat, kultur-kultur al-ajnabiyah, kultur-kultur asing yang bukan berasal dari bangsa Arab, bangsa Islam, itu dakhalat, telah masuk ke negeri kaum muslimin. Fi biladil muslimin, ke negeri-negeri kaum muslimin. Kasaqafatir Rum, semisal kultur-kultur budaya-budaya orang Romawi. Wasaqafatil Furs, dan kultur orang-orang Persia. Hasala syai'un minal khalal, maka terjadilah kerusakan-kerusakan. Terjadilah kerusakan-kerusakan. Wa nasyita du'atu dolari, dan ini lebih diperparah kata Syekh dengan para du'atu dolal, para da'i-da'i sesat itu nasyid. Mereka giat fi tarwiji hadhil afkar al-munharibah, mereka sangat giat, semangat dalam menterwij, dalam menyebarkan, mempromosikan pemikiran-pemikiran yang menyimpang ini. Fa inda dzalik, maka ketika itu nasyitu ahlul ilmi, maka ahlul ilmi, para ulama, mereka pun giat semangat fi bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah, dalam menjelaskan akidah ahli sunnati wal jamaah. Allati kana 'alaiha ashabatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang para sahabat Rasulullah SAW berada di atasnya. Wa 'alaiha at-tabi'un, dan para tabi'un berada di atasnya pula. Wa asba'ut tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in berada di atasnya pula. Faharraruha, maka mereka para ulama mentahrir, menulis kitab-kitab. Wadawwanuha, mereka kemudian menyusunnya fi kutubin, dalam berbagai kitab-kitab. Semauha, yang mereka namakan kitab-kitab tersebut kitab-kitab akidah yang dahulu belum terpikirkan oleh generasi sebelumnya karena belum ada penyimpangan. Kemudian setelah terjadi penyimpangan, mulai para ulama menyebarkan kitab-kitab. Imam Ahmad menulis kitab As-Sunnah. Imam Ahmad menulis kitab Usul Sunnah. Anaknya Imam Ahmad menulis kitab As-Sunnah. Murid dari Syafi'i menulis kitab Syarah As-Sunnah. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menulis kitab yang tidak beliau namakan, yang disebut dengan oleh orang-orang zaman sekarang Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dan para ulama waktu itu menulis kitab-kitab semua yang dinamakan dengan Al-Iman, dengan nama Al-Iman, ataupun dengan berbagai nama-nama yang lainnya. As-Syari'ah, awis syari'ah, sebagaimana ini judul kitab dari Al-Imam Al-Ajuri. Awis sunnah atau sunnah, awis tauhid, sebagaimana ini karangan Al-Imam Ibn Huzaimah, ataupun kitab Ibn Mandah. Waraddu fiha 'ala al-mukhalifin, mereka membantah di kitab-kitab tersebut, membantah kaum mukhalifin, orang-orang yang menyelisihi ahli sunnah wal jamaah. Fasara hadza min lutfillah, maka ini adalah bentuk kasih sayang Allah bihadhil ummah, terhadap umat ini. Liyabqa dinuha, agar agamanya ini tetap terjaga. Agama umat ini tetap terjaga. Karena kalau tidak Allah hadirkan para ulama yang membantah kesesatan-kesesatan, agama kita hancur. Sudah hadir saja para ulama, kitab-kitab tersebar, agama kita ini digerogoti oleh berbagai penyimpangan-penyimpangan. Terlebih lagi di zaman sekarang, sedikit sekali orang yang memahami akidah dengan akidah yang benar, dan banyak sekali orang yang menyimpang dalam penyimpangan yang besar. Allahul musta'an. Kemudian kata Syekh, fa inna Allah yuqayyidu li hadha ad-din humatan fi kulli zamanin yahfadunah, maka Allah mendatangkan untuk agama ini, Allah mendatangkan humatan, orang-orang yang membawa, orang-orang yang menjaga agama fi kulli zaman, di setiap zaman. Yahfadunahu, yang mereka orang-orang yang membawa, menjaga agama ini dari kalangan para ulama, mereka yahfadunahu, menjaga agama ini dari segala macam penyimpangan-penyimpangan. Qala al-Imam Ahmad rahimullah, berkata Imam Ahmad rahimullah ta'ala, alhamdulillah alladhi ja'ala fi kulli zaman fatratin min ar-rusuli baqaya min ahli al-ilmi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di setiap zaman yang fatrah, zaman yang kosong, Allah menjadikan min ar-rusul, Allah menjadikan para rasul di setiap zaman-zaman yang kosong. Baqaya min ahli al-ilmi, sisa daripada ahli ilmu. Yad'una man dalla ila al-huda, mereka menyeru, yang mereka yad'una man dalla ila al-huda, mereka mengajak kepada siapa saja yang telah tersesat, mereka mengajak ila al-huda, kepada petunjuk. Wa yasbiruna minhum 'alal adha, dan para ulama ini yang mengajak kepada kebenaran ini bersabar dari orang-orang yang sesat, 'alal adha, atas gangguan-gangguan yang mereka dapatkan. Yuhyuna bi kitabillahil mauta, mereka menghidupkan orang-orang yang telah mati hatinya dengan kitab Allah. Yubashshiruna bi nurillahi ahlal 'ama, mereka memberikan penglihatan kepada orang-orang yang telah buta hatinya, bi nurillah, dengan cahaya Allah. Fakam min qatilin li iblis qad ahyauhu, betapa banyak orang yang telah dibunuh oleh iblis, ternyata para ulama menghidupkannya kembali. Orang-orang yang telah tersesat dengan kesesatan yang menyimpang dengan kesimpangan yang jelas, nyata, kesesatan yang besar, ternyata rujuk bertaubat kembali kepada Allah setelah mendapatkan penjelasan dari para ulama. Kita pun demikian, dahulu kita enggak kenal akidah ini. Ya, kita enggak kenal akidah ini, enggak tahu akidah ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini seperti apa. Enggak paham. Kita nyangsang di sebelah sana. Kita terperosok di sebelah situ, enggak paham. Allah hadirkan para ulama dengan buku-bukunya, kemudian datanglah murid-murid belajar membaca bukunya, menyebarkan sehingga hadir di negeri kita. Alhamdulillah. Ini adalah salah satu bentuk kerja keras dari para ulama. Wa kam min dalil ta'ihin qad hadawhu. Betapa banyak orang yang telah tersesat, orang-orang yang linglung. Ternyata para qad hadawhu, para ulama telah memberikan petunjuk kepada mereka, penjelasan. Fama ahsana asarahum 'alan nas. Maka betapa bagusnya pengaruh mereka, jejak-jejak para ulama, 'alan nas, kepada manusia. Wa aqbah asarun nas 'alaihim, dan betapa buruknya bekas-bekas manusia yang berupa gangguan yang diberikan 'alaihim, kepada mereka, kepada para ulama. Para ulama dimusuhi dengan sebab dakwah mereka. Yanfuna an kitabillahi tahribal ghalin, yang mereka menafikan tahribal ghalin, penyimpangan orang-orang yang gulu dari kitab Allah, wantihalal mubtilin, dan juga kedustaan orang-orang yang berbuat kebatilan, wa ta'wil jahilin, dan ta'wil, tafsir-tafsir yang salah dari orang-orang yang bodoh. Ini mungkin diambil dari hadis, ya, dari sebuah hadis, yahmilu hadzal ilmi yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrimal ghalin wa intihalal muhtadirin wa ta'wilal jahilin. Nah, ini ada sebuah hadis yang terkait hal ini, ya, yang hadisnya hasan digoyrihi. Kemudian wa'ad mana sahabat alladziina aqadu alwiyatal bid'ati, yaitu orang-orang yang menancapkan bendera-bendera bid'ah, wa atlaqu iqalal fitnati, dan yang melepaskan ikatan-ikatan fitnah, fahum mukhtalifuna fil kitab, mereka berselisih dalam memahami kitab, mukhalifuna lil kitab, dan mereka menyelisihi dalam Alkitab, mujmi'una ala mufaraqatil kitab, mereka bersepakat untuk berpisah-pisah dalam memahami kitab, yaquluna 'ala Allahi wa fillahi wa fi kitabillahi bighairi ilmin, yang mereka berkata tentang Allah, mereka berkata atas nama Allah itu atas nama kitab Allah tanpa ilmu, yatakallamuna bil mutasyabihi minal kalam, mereka berbicara dengan kalam-kalam yang mutasyabih, wa yakhda'una juhalan nas, mereka menipu, ya, orang-orang bodoh. Bima yushabbihuna alaihim, dengan apa yang mereka rancukan, dengan kerancuan-kerancuan yang mereka berikan. Fa na'udzu billahi min fitanid dhalin, maka kita berlindung kepada Allah dari fitnah orang-orang yang sesat. Summa innal muslimina tawarasu hadhihi al-kutuba, kemudian kaum muslimin mulai mewariskan kitab-kitab ini. Wastakhlasu minha kutubal aqaidi, kemudian mereka mulai menyaring dari kitab-kitab tersebut kitab-kitab akidah. Wa tadawalu ma'allafahu ha'ulai al-a'immatu, kemudian mereka mulai menyebarkan, mengedarkan apa yang telah ditulis oleh para ulama tersebut, oleh para imam tersebut. Fawujidat kutubu al-aqidah, maka didapatilah kitab-kitab akidah, allati tatadammanu jami'a masail al-aqidah, yang terkandung di dalamnya segala permasalahan-permasalahan akidah, wa ma 'alaihi salafu hadhihi al-ummah, dan yang salaful ummah berjalan di atasnya. Summa inna ba'dal ulama'i, kemudian sebagian para ulama, i'tanau bimutunil aqidati, mereka mulai memperhatikan matan-matan akidah, manazamuha, dan mereka mulai menazamkannya, yaitu ujung-ujungnya sama nazam. Kalau bahasa kita apa? Ujung akhir kalimatnya itu sama. Ya, kayak begitulah. Li'anna nazma, karena yang namanya nazam, akhafu 'ala nafsi, itu lebih ringan, ya, di jiwa kita itu lebih ringan dibandingkan dengan untayan-untayan kalimat yang mungkin terasa berat. Wa asra'u fil hifdzi, dan lebih mudah untuk dihafal. Wa abqa fil dzakirat, dan ini mungkin lebih abqa, apa bahasanya, lebih awet diingatan. Fanazamu hadhihi al-mutuna, maka para ulama mulai mereka menazamkan matan-matan fil aqaidi, matan-matan dalam akidah ini. Kenapa? Liyasula hifdzuha, agar mudah dihafal. Wa min dzalika hadhihi al-manzumati allati baina yadayna aydina, oleh karena itulah manzumah yang ada di tangan kita ini, hiya ha'iyatu bani Abi Dawud. Itu adalah Ha'iyah Ibnu Abi Dawud. Ini judul manzumahnya Ha'iyah Ibnu Abi Dawud. Nah, summiyat al-Ha'iyah, kenapa dinamakan dengan Ha'iyah? Li'annaha ala raw ala rawil ha, karena diakhiri huruf ha. Kalau manzumah biasa itu manzumah biasa aja. Kayak manzumah Alfiyah Ibnu Malik, ya. Itu ujung-ujungnya sama aja. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki, Ahmadu Rabbi Allah khair Maliki. Ujung-ujungnya yang sama, ya. Ujung-ujungnya yang sama. Nah, ini manzumah ini beda unik karena ini diakhiri oleh huruf ha sama semua. Li'annaha 'ala ruwi al-ha. Ya, semisal mislul mimiyah Ibnu Qayyim, semisal manzumah mimiyah yang diakhiri oleh huruf mim karangan Ibnu Qayyim, wa nuniyah lahu, atau manzumah nuniyah, qasidah nuniyah karangan Ibnu Qayyim juga, ini membahas akidah juga. Li'annaha 'ala rawin nun wal awin min, karena diakhiri huruf nun dan mim. Kalau huruf manzumah ha'iyah, berarti ini manzumah yang akan kita kaji nanti, nazamnya, bait-baitnya ujung-ujungnya huruf ha, huruf ha semua, ha semuanya. Fannazmu idza kana ala qafiyatin wahidatin. Nah, yang namanya nazam apabila dia itu berada di atas satu bait saja, fa innahu yusamma bismi hadhil qafiyah, maka dinamakan dengan huruf apa, dengan qafiyah tadi, dengan sajak tadi. Ka'an yakuna 'alal ha, semisal dia apa, ujung-ujung sajak itu huruf ha awil mim awil nun, maka dinamakan manzumah ha'iyah, manzumah nuniyah, manzumah mimiyah, manzumah ta'iyah karena kan Ibnu Taimiyah. Fa yuqal ha al ha'iyah, maka dinamakan manzumah ini ha'iyah awil mimiyah awil nuniyah wa hakadah, ya. Baik, ini manzumah ha'iyah adalah manzumah yang sangat penting. Ya, manzumah yang sangat penting yang dipuji oleh para ulama. Ya, dipuji oleh para ulama, disyarah oleh para ulama. Al-Imam Al-Ajuri mensyarah kitab manzumah ini, kemudian Ibnu Battah mensyarah, ya, manzumah ini. Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr juga mensyarah kitab ini. Syekh Saleh Al-Fauzan juga mensyarah kitab ini. Walaupun karangan para ulama terdahulu dari syarah-syarah manzumah al-ha'iyah itu, ya, jarang didapatkan. Oleh karena itulah Syekh Abdul Razzaq mengatakan la a'lamu laha wujudan. Saya enggak tahu mengetahui keberadaan dari syarah-syarah manzumah al-ha'iyah karangan para ulama terdahulu. Ya. Nah, akan tetapi disebutkan. Kemudian mana sekarang? Amma idza kana an-nazmu laysa ala qafiyatin wahidatin, adapun nazam apabila tidak berada di atas satu qafiyah, di atas satu sajak yang sama, wa huwa ma yusamma ar-rajas, ini dinamakan rajas. Fa hadza yusamma bil manzumah, ini dinamakan manzumah juga tapi rajas namanya. Awil uruzah, atau dinamakan uruzah. Ya, atau urjuzah, afwan, bukan uru, ya, urjuzah. Mislu manzumati as-safarini wa manzumati ar-rahiyati fil faraid, misal manzumahnya safarini, ya, manzumahnya ar-rahabiyah, ini dalam ilmu waris. Wa mislu nazmi Ibnu Abi al-Qawi, atau semisal nadamnya Ibnu Abi al-Qawi li Muqni dari fikih madhab Hanbali, ya, kitab al-Muqni. Wa fil fiqhi wa nazmi al-adab asy-syar'iyyah, dan yang lainnya. Wal hasil, maka kesimpulannya, anna nazma jayyidun, yang namanya nadzam itu bagus. Di annahu yashulu hifdzuhu fayabqa, maka ini akan mudah untuk dihafal sehingga akan lebih langgeng. Li annahu yunazzimu al-ma'lumat, karena ya para ulama menazamkan maklumat. ilmu pengetahuan. Wa minhu ya. Wa in kana an-nasru wal asru, walaupun bentuk asalnya adalah nasr, prosa. Bentuk asalnya adalah prosa, kalimat-kalimat biasa. Tetapi karena di ujung-ujungnya sama, ya, jadi namanya nazam. Lakin an-nazmu aidan lahu faidatuhu. Akan tetapi nazam juga ini memiliki faedah fi tasbitil ma'lumat, dalam mengokohkan ilmu pengetahuan. Wa minhu al-manzumatu al-jayyidah, dan diantaranya wa minhu hadhil manzumah, ya, maka diantara manzumah yang bagus adalah al-qasidah al-ha'iyah di Abi Bakar ibn Abi Dawud. Itu qasidah al-ha'iyah, ini nama lain dari kitab ini. Ada kitab ini namanya al-manzumah al-ha'iyah, atau ada yang menamakan al-qasidah al-ha'iyah, atau hanya ada yang ulama yang menamakan al-ha'iyah. Jadi ada tiga nama ini, al-qasidah al-ha'iyah, al-manzumah al-ha'iyah, atau ada yang mengatakan al-ha'iyah ibn Abi Dawud. Ini nama buku ini ada tiga. Ya. Kemudian ta'rifu bi mu'allifi al-kitab. Ya, ini kita masuk ke biografi pengenalan dari penulis kitab ini, mengenal kitab ini, huwa Abu Bakar, huwa Abdullah bin Abi Dawud. Itu Abdullah bin Abi Dawud yang bernama Asy Sulaiman Ibn Al-Ash As-Sijistani. Sudah diperkenalkan tadi ya. Wa waliduhu Abu Dawud, dan ayah beliau adalah Abu Dawud, huwa Sulaiman Ibn Al-Ash'as, wa sahibus sunan, ya, pengarang kitab sunan, allati hiya ihda sunan, yang termasuk diantara salah satu kitab sunan, al-arba, empat kitab sunan dari enam kitab induk, ya, enam kitab induk kan diantaranya sahihain, dan empat adalah sunan, sunan Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Ini kutubus sittah, empat kitab sunan tambah dua sahihain, dua kitab sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Ini enam kitab induk, ya, kutubus sittah. Kalau orang-orang zaman sekarang menamakan kutubus sittah Iqra. Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Nah, ada aja ya. Nah. Min dawawini As-Sunani Al-Muhimmah. Yang ini merupakan dari ensiklopedia sunnah-sunnah yang muhim, yang penting. Wa huwa min ashabil imami Ahmad, ya, wa talamidihi, yang beliau merupakan ashab Imam Ahmad, ya, rekan Imam Ahmad dan murid beliau. Ya, Imam Abu Dawud, sang pengarang kitab sunnah, sunan, itu adalah murid dari Imam Ahmad. Walahu masailu matbu'atun, dan beliau punya masail yang dicetak. Ya, rawaha anil imami Ahmad, yang Imam Abu Dawud meriwayatkannya dari Imam Ahmad. Ini terkait permasalahan-permasalahan fikih. Ya, ismuha, yang namanya Masail Abi Dawud, dijual, dicetak, ada di toko-toko buku. Wa bunuhu hadha huwa An-Nazim Abdullah, dan anak dari Abu Dawud adalah yaitu An-Nazim, sang penulis nazam ini, yaitu Abdullah Abu Bakar, wa yukna Abu Bakar, ya, yang beliau dikunyahkan dengan Abu Bakar, huwa imamun jalil, imam yang mulia. Beliau punya murid, di antara murid beliau yang tenar yang terkenal adalah Ibnu Battah. Di antara murid tenar beliau yang terkenal adalah Al-Imam Daruqutni, Amirul Mu'minin fil Hadis, Amirul Mu'minin fi Jarh wa Ta'dil, Imam Daruqutni. Ini di antara murid beliau. Di antara murid beliau adalah Al-Imam Abu Muslim Muhammad bin Al-Katib. Ya. Tayyib, Masya Allah. Wa akhadha an abihi, beliau mengambil ilmu dari bapaknya. Wa an ghairihi min ulama'i waqti, dan selainnya dari para ulama di masa beliau. Guru-guru beliau tidak hanya bapaknya. Seandainya guru beliau bapaknya, itu sudah cukup. Guru beliau satu, Al-Imam Abu Dawud Imam. Guru beliau Al-Imam Abu Dawud bapaknya. Itu sudah cukup enggak? Cukup, Masya Allah. Antum baru diajarin Syekh Kibar aja, Masya Allah, udah berasa kibar juga. Ini diajari oleh Al-Imam Abu Daud. Seluruh kibar seluruh dunia saat ini dibanding Abu Daud, gak ada apa-apanya, gak bisa dibandingin, gak boleh dibandingin. Gak bisa dibandingin, gak boleh dibandingin. Nanti menghina Al-Imam Abu Daud. Gak bisa. Mahmudud imam besar, muridnya masya Allah, anaknya itu, ya anaknya ini luar biasa anaknya. Tapi beliau punya guru yang lain lagi, banyak sekali guru-guru beliau. Di antaranya Imam Al-Marwazi, di antaranya Imam Muhammad bin Bashar bin Muhammad bin Bundar, masya Allah. Di antara guru-guru beliau lagi itu Al-Imam Al-Muradi, dan di antara guru-guru beliau lagi banyak ya, Al-Imam ya Muhammad bin Al-Musanna, masya Allah. Banyak sekali guru-guru dari Imam Al-Imam Ibn Abi Dawud ini. Watabahara, dan beliau tabahara itu sangat mendalam ya, fil ilmi wa riwayati, dalam ilmu dan riwayat. Wa haddatsa, dan beliau pun menyampaikan hadis. Walahu maqamun azimun, beliau memiliki kedudukan yang sangat agung. Fil ilmi, dalam ilmu. La yaqillu an maqami abihi, enggak kurang dari kedudukan bapaknya. Au yuqaribu, atau mendekati kedudukan bapaknya. Au yuqaribu maqama abihi, atau ya mendekati kedudukan bapaknya. Rahimahumullahu taala, semoga Allah merahmati keduanya. Faja'at hadhil qasidah ya mutadamminatun lil aqidatis salaf, maka akidah qasidah ini itu mencakup akidah salaf ya. Barakallahu fikum. Nah ini mengenai ha'iyah ini para, kalau di buku yang kita pakai di syarah Syekh Al-Fauzan itu ada 40 bait ya. Nah kalau di buku yang lain yang saya punya, yang saya bawa ini Tuhfatus Saniyah syarah Manzumah Abi Daud Al-Ha'iyah karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abad Al-Badr, ada 33. Nah riwayat yang lain ada 36. Semuanya riwayatnya itu mutawatir. Semuanya riwayatnya mutawatir. Oleh karena itulah Al-Imam Az-Zahabi menyatakan hadil qasidah mutawatiratun an-nazimiha. Ya, qasidah ini mutawatir dari sang penulisnya langsung. Karena ada berbagai kitab yang enggak mutawatir. Ya, enggak mutawatir, semisal kitab Usul Fiqih. Ya. Pernah dengar nama Imam Ibnu Salah? Ya, al-Imam dalam ilmu mustalah hadis, dalam ilmu hadis. Ibnu Salah Asy-Syafi'i. Beliau adalah imam bahar, adalah lautan ini dalam Imam Ibnu Hadis. Ternyata didapati syarah Al-Waraqat karya Ibnu Salah, ternyata tidak mutawatir. Ternyata itu adalah karangan Ibnu Firqah. Ada lagi syarah Arba'in karangan Ibnu Daqiq Al-Id. Pernah dengar? Al-Arba'in syarah Ibnu Daqiq Al-Id. Pernah dengar? Al-Arba'in syarah Ibnu Daqiq Al-Id. Nah, ini kayaknya asing sama pembahasan kitab ini. Nah ini para ulama menyatakan, oh gak mutawatir, itu aslinya adalah syarahnya Ibnu Hajar. Nah, ada berbagai kitab yang gak mutawatir ya, yang gak mutawatir. Oleh karena itulah nanti antum jangan kaget ketika antum mendapati karya Al-Imam Abul Hasan yang berjudul Al-Ibanah, Al-Ibanatul Kubra, ternyata digugat kemutawatirannya oleh sebagian kaum. Tapi kalau kitab ini Al-Ha'iyah, sepakat semua mutawatir langsung dari Al-Imam Ibnu Abi Dawud. Bisa dipahami sini. Nah. Ya, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ajuri, oleh Imam Ibnu Battah di kitab beliau Al-Ibanah, ya, dan Imam Al-Ajuri maupun Al-Imam Ibnu Battah mensyarahnya. Tayyib, ya. Nah, buku yang kita pakai ini dalam riwayat yang lain. Yaitu mutawatir dengan 40 bait. Kalau di buku yang ini, yang saya pegang, Syekh Abdul Razak, Tuhfatusannya, 33. Intinya, yang mutawatir tidak kurang dari 33, tidak lebih dari 40. Ya, tayyib. Ya, kita langsung masuk saja ke pembahasan pertama halaman 47 ya. Yaitu di bait pertama. Bismillahirrahmanirrahim. At-tamassuk bil kitabi wa sunnah. Nah, ini lihat di footnote Al-Anawin, judul yang terdapat di dua dalam kurung ini, laisat min asli kitab al-matan. Ini aslinya enggak terdapat di kitab ya. Ini bukan tulisan dari sahibul manzumah, bukan tulisan dari Ibn Abi Dawud, tapi judul yang dibawakan mungkin oleh Syekh Shalih Al-Fauzan atau mungkin oleh pihak yang lainnya. Tapi untuk membantu saja, membantu kita bahwasanya topik bahasannya adalah berpegang kepada Alkitab was Sunnah, berpegang kepada Alkitab dan Sunnah. Qala al-muallifu rahimahullahu taala tamassak bihablillahi wattabi' al-huda wa la taqub bi'iyyan la'allaka tuflihu. Ini ha, akhirnya huruf ha, la'allaka tuflih. Kata beliau yang pertama, tamassak bihablillahi, tamassak ini fil amr, berpegang teguhlah engkau bihablillah dengan tali Allah, wattabi' al-huda dan ikutilah hidayah. Wala taqu bid'iyan, dan janganlah anda menjadi bid'iyan, menjadi bid'i artinya janganlah anda menjadi ahlul bid'ah. La'allaka tuflih, maka semoga anda tuflihu, beruntung dengan anda berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah dan anda tidak menjadi ahlul bid'ah, maka semoga anda beruntung. Maka di sini adalah penjelasan yang di sini terdapat ajakan, seruan untuk berpegang dengan Quran dan Sunnah dan takdir dari kebid'ahan-kebid'ahan. Dan beliau memulainya ini ya sebelum beliau menjelaskan berbagai permasalahan i'tiqad ya dari ahli sunnah wal jamaah. Beliau sampaikan ini dulu yang pertama sebelum nanti menjelaskan bab apa namanya tidak bolehnya mentahrif, tidak bolehnya mentakwil, ya, bab tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, mesti mempercayai Al-Qur'an kalamullah. Yang pertama ini dulu, berpegang teguhlah dengan Quran. Ya, dan ikutilah petunjuk. Wala taqu bid'iyan, jangan anda menjadi ahli bid'ah. La'allaka tuflih. Maka semoga anda beruntung. Asy-syarah, penjelasan. Nah, ini mulai perkataan penjelasan. Siapa yang menjelaskan kitab ini yang kita pegang? Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Jangan sampai enggak tahu ya. Ngaji kita apa? Al-Hadiyah. Karangan siapa? Oh, tahu. Abu Ibnu Abi Dawud. Siapa syarahnya? Oh, enggak tahu ya. Dan jangan sampai enggak tahu ya. Hah? Mas Eko, siapa nama asli Al-Imam Ibnu Abi Dawud? Sulaiman bapaknya. Aduh, Imam Abu Dawud itu Sulaiman. Hah? Abdullah bin Sulaiman bin Al-Asyas. Itu bapaknya. Siapa nama kunyahnya? Abu Bakar. Kalau kunyah bapaknya? Abu Daud. Kalau kunyah bapaknya Abu Daud. Masya Allah ya. Nama kitab ini ada tiga. Apa nama kitab ini? Hadiah? Hah? Al-Mansum Al-Hadiah? Al-Qasid Al-Hadiah? Al-Hadiah Santum. Masya Allah. Ya, ini baru ngerti kita yang dibahas itu apa. Baik. Ya, bada'a nadimu, qala syarih rahimullah ta'ala. Bada'a nadimu, an-nadim, yang menadzamkan ini, yaitu berarti siapa? Al-Imam Ibnu Abi Dawud, Abu Bakar Abdullah bin Sulaiman rahimullah ta'ala, memulai nadzmahu, nadzam beliau ini, bait, ya, bait-bait beliau ini, biqaulihi, dengan ucapan beliau. Tamassak bihablillahi, berpegang teguhlah anda dengan tali Allah. Ay, yaitu tamassak ayuhal muslimu, berpegang teguhlah wahai muslim, bihablillah, dengan tali Allah, alladhi huwal Qur'an was sunnah, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Maka ahlus sunnati wal jamaah, masdar talaqinya, sumber pengambilan agama mereka, sumber pengambilan akidah mereka itu hanya Quran dan Sunnah, ditambahkan oleh para ulama satu lagi apa? Al-Ijma'. Jangan sampai salah. Apa masdar talaqqi ahli sunnah wal jamaah dalam akidah? Quran, Sunnah, Qiyas, Ijma'. Oh, itu fikih. Itu fikih empat madhab. Kecuali antum zahiri, baru gak pakai Qiyas. Itu fikih. Ya. Kalau dalam masdar talaqqi akidah cuma tiga, Quran, Sunnah dan juga Ijma. Akhdan min qawlih, yang ini merupakan diambil dari firman Allah Taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. berpegang teguhlah jika kalian dengan di atas tali Allah atau dengan tali Allah jami'an semuanya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Wa min qaulih, dan juga diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum, barang sesungguhnya siapa yang hidup ya di antara kalian, fasaira khilafan katsira, dalam riwayat yang lain ada tambahan min ba'di, setelah aku wafat nanti, fasaira khilafan katsira, maka dia akan melihat ikhtilafan, perselisihan katsiran, yang sangat banyak. Nah, terjadi, masyaallah, ini bukan ramalan, bukan prediksi, ini wahyu. Ya, salah kalau dia bilang benar, tepat prediksi ramalan Rasul. Enak aja Rasulullah meramal, memprediksi. Ya, emangnya peramal Rasul? Ini wahyu pasti. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin yang mahdiyyin, yang mendapatkan petunjuk min ba'di, setelahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnahku tadi. Wa'abdu alaiha bin nawadid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham, yaitu artinya sampai pertahanan terakhir. Wa'iyakum, dan hati-hatilah kalian wa muhdatsatil umur, terhadap perkara-perkara baru dalam agama. Fa'inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah, dan setiap perkara yang baru itu adalah sesat. Setiap bid'ah adalah sesat. Fahadal baitu, maka bait ini, yaitu tamassak bihablillahi, ini ma'khudun, itu diambil minal Qur'an wa sunnah, dari Qur'an dan sunnah. Wahuwal amru, wahuwal amru, yang diedar ini adalah perintah bintamassuki, untuk berpegang teguh bihablillah, berpegang dengan tali Allah. Wa hablullahi huwa, apa sih yang dimaksud dengan tali Allah? Tali Allah itu adalah Al-Qur'an wa sunnah, wa sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan tali Allah adalah Qur'an dan sunnah. Aw bi ibarat ukhra, atau kalau boleh kita ungkapkan dengan ungkapan yang lain, naqulu katsih, maka kita katakan hablullahi huwa, yang namanya hablullah, tali Allah adalah wahyuhu, yaitu wahyunya, wahyunya Allah. Alladhi anzalahu, yang Allah telah menurunkannya, menurunkan wahyunya tadi, ala rasulihi, kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sawa'an kan Qur'anan aw sunnatan, apakah itu dalam bentuk Qur'an dan sunnah. Ya, halaman 48. Wa qawluhu, dan perkataan beliau, tamassak bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah, yakni i'tasim bihi, maknanya i'tasim bihi, berpegang teguhlah dengannya. Kama qala ta'ala wa'tasimu bihablillah, sebagaimana firman Allah, berpegang teguhlah engkau, i'tasimu, dengan tali Allah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, innallaha yardhalakum salasa, Allah meridhoi kalian tiga hal. Anta'buduhu, yaitu pertama kalian beribadah kepadanya, wala tusyriku bihi syai'an, dan kalian tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini poin yang pertama, sebab Allah meridhoi suatu kaum. Itu kaum tersebut hanya beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Pertama at-tauhid. Wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang kedua, kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya, dan kalian tidak berpecah belah. Pertama, berpegang dengan kitab Allah dan sunnah, dan tidak berpecah belah. Ini yang kedua, datang keridhaan dari Allah. Yang ketiga, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan kalian menasehati orang yang Allah berikan kekuasaan untuk mengurus urusan kalian, dalam artian pemimpin. Ya, kalian penasehati. Penasehatinya ada caranya, yaitu dengan tatap mata. Bukan dengan rame-rame demonstrasi, yaitu dengan ya dengan menyampaikan, yaitu langsung face to face, yaitu doa, apa namanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fal ya'khudh yadi, Fal ya'khud yadah, ambillah tangannya. Ambillah tangannya, maksudnya apa? Hah? Face to face. Ini sudah kita kaji waktu itu ya, di syarh sunnah. Nanti ada babnya sendiri juga, insyaallah. Hadhihi as-salasu, maka tiga hal ini minha, diantaranya adalah al-ittisabu bi-hablillah. Itu berpegang dengan tali Allah, li'annahu yaqi minal iftiraq. Karena hal ini akan menjaga dari iftiraq, dari perpecahan wal ikhtilaf, dan perselisihan. Maka kalau terjadi perselisihan, perpecahan, otomatis salah satu dari tiga hal tadi, atau tiga hal tadi, itu tidak dijalani oleh kaum muslimin. Ya, tidak dijalani oleh kaum muslimin. Syekh Shalih Al-Fauzan yang mencari kitab ini pernah berceramah. Tatkala beliau ditanya, orang sudah terjadi di negeri kami itu, wahai Syekh, perpecahan antar dai, perpecahan. Oh, kata Syekh, berarti mereka tidak fokus dalam mendakwahkan at-tauhid. Masyaallah. Terjadi perpecahan, kata Syekh, apa? Mereka tidak fokus dalam mendakwahkan tauhid. Karena syarat utama untuk terbebas dari perpecahan adalah tadi kata Nabi, innallaha yardha lakum sanasan an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'an. Perkara tauhid, masyaallah. Wal ikhtilaf, perselisihan. Nah, ini karena kita enggak fokus di perkara tauhid. Wa la yahsulu al ikhtilaf wal iftiraq, maka tidaklah terjadi ikhtilaf, perselisihan, wal iftiraq, perpecahan, illa bisababi adami at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidaklah terjadi perselisihan, perpecahan, melainkan itu dengan sebab tidak berpegang teguhnya kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kal iftiraqi ahli kitab, semisal perpecahan yang terjadi pada ahli kitab Yahudi Nasrani, mereka terpecah menjadi 71, 72 golongan. Ma'anallaha anzal 'alaihim at-taurata wal injil, padahal Allah sudah menurunkan kepada mereka at-taurat injil. Lakin lamma lam ya'tasimu bihablillah, tapi tatkala mereka tidak berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Taurat Injil, tafarraqu, maka mereka pun berpecah belah. Wahtalaqu, mereka pun saling berselisih. Walihada qal, oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, wala takunu kalladina tafarraqu wahtalaqu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Perhatikan, wala takunu, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang telah berpecah belah. Wahtalaqu, dan berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinah, setelah datang kepada mereka keterangan Taurat dan Injil, mereka masih berselisih. Ulaika lahum adzabun adzim. Ulaika lahum adzabun adzim. Maka untuk mereka lah azab yang pedih. Hadhihi thariqatu ahlul kitab, annahum taraku kitaba rabbihim. Inilah metode jalannya ahlul kitab, bahwa mereka meninggalkan kitab Rabb mereka. Fatafarraqu, akhirnya mereka terpecah belah. Wa hadhihi natijatun hatmiyatun, ini adalah hasil buah yang pasti. Likulli man la ya'khudhu dinahu, bagi siapa saja yang tidak mengambil agamanya. Wa aqidatahu, dan mengambil akidahnya. Min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'an dan sunnah rasul. Siapa saja yang tidak mengambil akidah dari Quran dan Sunnah, maka hasilnya, buahnya, balasannya, perpecahan, perselisihan. Fa innan natijata al-ikhtilaf wa tafarruq, na'udzubillah. Maka hasilnya ialah ikhtilaf, perselisihan, tafarruq, perpecahan. Ini hasil perselisihan yang terjadi, perpecahan yang terjadi, ini semua karena kita tidak mengambil akidah kita, agama kita dari Quran dan Sunnah secara real. Baru cuma semboyan-semboyan aja, kembali kepada Quran dan Sunnah. Tapi aplikasinya kita masih mengembalikan kepada akal-akal kita. Kita masih mengembalikan kepada ini dan itu. Allah musta'an. Qala Ta'ala, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Wa inna hadhihi ummatukum, dan ini adalah umat kalian, ummatan wahidah, umat yang satu. Wa ana rabbukum fattaqun, aku adalah Rabb kalian, bertakutlah kalian kepada-Ku. Wa taqatta'u amrahum bainahum subura, kemudian mereka memecah-mecah urusan mereka di antara mereka, subura, menjadi beberapa pecahan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap hizib, setiap kelompok, setiap golongan, bima ladaihim farihun, merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Oh, kami kelompok ini, kami kelompok itu, kami komunitas ini, kami komunitas itu, merasa bangga. Ya, merasa bangga. Kullun, semuanya ahdasalahu madhaban wa manhajan, semuanya mengadakan manhaj yukhalifu bihi ghairah, yang menyelisih yang lainnya dalam perkara akidah. Fahsalat fitanun azimatun, maka terjadilah fitanun, fitnah-fitnah azimah yang sah. Wa syururun kathiratun, dan keburukan-keburukan yang sangat banyak. La asima minha, yang tidak ada yang terjaga dari keburukan dan fitnah tersebut, illa bil i'tisam, tidak ada yang menyelamatkan kecuali dengan berpegang teguh bi kitabillahi wa sunnati rasulih, tidak ada yang kecuali dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah rasulnya sunnah. Walasiyama, terutama lagi, apalagi fil asli, dalam perkara pokok, dalam perkara prinsip, dalam perkara prinsip. Ini apalagi dalam perkara prinsip, wal asas, dan dalam perkara asas, asasnya wal asal, pokoknya masalah prinsipnya. Wa huwa al aqidah, yaitu perkara aqidah, allati yajma'ullahu biha bainan nas, yang Allah menyatukan dengan perkara aqidah ini orang manusia. Kita ini hanya dapat bersatu dengan perkara aqidah, bukan dengan satu warna dalam partai. Kita ini hanya dapat bersatu di atas akidah ini. Bukan dengan samanya siapa yang kita pilih kemarin dalam pilkada. Gak bisa bersatu, nanti perang lagi. Ya. Ya. Oh iya. Gak bisa bersatu. Dulu Pak Prabowo kalau anda tahu CS sama Megawati. Berantem sama. Ya. Iya. Dulu siapa yang calonin Pak Jokowi dan wakilnya yang Katolik di Solo? Siapa? PKS. Sekarang? Nanti. Makanya menyatukan kita bukan seperti ini. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, di kitab beliau, di Anatul Mustafid, tidak mungkin umat ini bersatu di atas selain Tauhid. Tidak mungkin. Selama-lamanya. Maka kalau mau menyatukan umat, menyamakan visi misi mereka di atas akidah yang benar. Bukan menyamakan persepsi visi misi di atas kepentingan-kepentingan yang lain. Di atas sesuatu yang lain selain akidah, ini enggak bakal bisa. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa iyuridu, seandainya mereka menginginkan, ayyakhda'uka, mereka ingin untuk menipumu, fa innallaha hasbunallah, maka cukuplah Allah yang menolongmu. Huwallazi ayyadaka, dialah Allah yang menguatkanmu, binasrihi, dengan pertolongannya, wa bil mu'minin, dan juga yang Allah yang menolong kaum mukminin. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah lah yang menyatukan kalbu-kalbu mereka. Lau anfaqta, seandainya engkau berinfak, menginfakkan, mendermakan, ma fil ardi jami'a, segala apa yang ada di bumi ini, atau menginfakkan apa, emas, perak, berlian, apa yang ada di bumi ini, semua kekayaannya, atau menginfakkan semuanya demi persatuan. Kata Allah, ma allafta baina qulubihim, niscaya engkau tidak dapat menyatukan kalbu-kalbu mereka. Walakinallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang menyatukan di antara mereka. Innahu azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha Aziz Maha Hakim. Gak ada yang bisa. Antum mau menyatukan umat lewat sembako, antum mau menyatukan umat lewat sumbangan, gak bisa. Bahkan kita kerahkan semua yang ada di bumi ini semua. Kata Allah, ma'allama bainakum bih. Kata Allah Ta'ala. Ya. Ma'allafta bainakulubihim walakinallaha allaha bainahum. Fala yu'allifu bainal kulubi kasratul aqa'i. Maka tidak dapat menyatukan kolbu-kolbu banyaknya pemberian. Banyaknya pemberian tidak dapat menyatukan kolbu. Wa kasratul amwal, banyaknya harta, tidak dapat. Bal hadhihi tazidul qulub nufratan wa tabaghudan wa tabaghudan wa tabaghudan. Bahkan hal ini hanya akan menambah bagi kolbu ya untuk lari, nufratan, menambah kolbu untuk lari. Wa tabaghudan, dan akan saling membenci. Mahma anfaqta minal amwal, betapa banyak, betapapun banyaknya yang anda dermakan dari harta-harta tadi. Walan tu'allifa bainal qulub, maka anda tidak akan pernah dapat menyatukan kalbu-kalbu hamba. Wa innamal ladzi yu'allifu bainal qulub huwal Qur'an was sunnah. Maka yang dapat menyatukan kalbu para hamba hanyalah Qur'an dan sunnah. Waqad haddharana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah telah memberikan peringatan kepada kita. Mimma waqa'at fihi al-umamu as-sabiqatu, dari apa yang telah menimpa umat-umat sabiqah, umat-umat terdahulu. Min tafarruqiha, berupa perpecahannya. Ba'da ma ja'atha as'al bayyinat, setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Faqala ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, Wa ma tafarraqa alladhina utul kitab, dan tidaklah terpecah belah orang-orang yang telah Allah berikan kitab, orang-orang yang telah Allah berikan penjelasan berupa kitab, tidaklah mereka berpecah belah illa bi ba'di ma ja'at suhul bayyinah, melainkan setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan. Laisa lahum udhrun, mereka enggak memiliki udzur atas hal ini. Li'anna Allah bayyana lahum, karena Allah sudah menjelaskan untuk mereka, kepada mereka. Lakinnahum taraku hadihil bayinata fatafarraku, akan tapi mereka meninggalkan penjelasan ini, akhirnya mereka berpecah belah. Wa qala ta'ala, wa la takunu kalladhina tafarraku wa ikhtalafu, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang telah berpecah belah dan yang saling berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayinah, setelah keterangan-keterangan yang jelas nyata datang kepada mereka. Tidak boleh berpecah belah. Boleh berpecah belah, nah boleh. Kalau pada perkara prinsip kita memang beda, tidak bisa disatukan lagi kecuali di atas tauhid. Ternyata orang itu tauhidnya maunya beda. Dia mengambil tauhidnya tidak mau dari Quran, Sunnah dan Ijma. Dia mau pakai akal. Dia mau pakai rasio. Dia hanya ikutin guru-gurunya. Yang di situ terdapat kesyirikan, penyimpangan, kebid'ahan. Baru kita berselisih, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak dalam perkara itu, gak boleh berselisih. Haram. Ini Allah telah jelaskan. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Janganlah kalian berselisih seperti orang-orang yang telah berpecah belah, berselisih. Bima di majaa'ul bayyinah. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik, orang-orang yang telah memecah agama mereka berkelompok-kelompok. Tak boleh demikian. Wa qala ta'ala, fa ba'atha Allahu nabiyyin. Allah Ta'ala berfirman, Allah telah mengutus para nabi, mubasyirin, sebagai pemberi kabar gembira, wa undhirin, dan pemberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah menurunkan ya bersama mereka kitab, bil haqqi, dengan kebenaran. Liyahkuma bainan nasi, agar menghukumi di antara manusia bima ikhtalafu fi, terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Wa ma ikhtalafu fihi illa alladziina utuuhu, dan tidaklah mereka, tidaklah berselisih ya dalam Alkitab tersebut kecuali orang-orang yang telah utuh, yang illa alladziina utuuhu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah, kecuali orang-orang yang telah datang kepada mereka al-mahinat, yaitu penjelasan, kejelasan bagian bainahum karena saling dengki di antara mereka. Fahadallahu alladzina amanu, maka Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman, bimakhtalafu fihi bidal haqqi wa biidznih, terhadap perkara yang mereka perselisihkan Allah memberikan hidayah kebenaran kepada orang beriman terhadap perkara yang mereka perselisihkan biidznih, dengan izinnya. Wallahu yahdi, maka Allah lah memberikan hidayah, may yasha, kepada siapa saja yang Allah kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Walihada kana Nabi SAW yaqul, oleh karena itulah Nabi SAW berdoa, idza qama yusalli min al-lail, apabila beliau berdiri salat tahajud, salat malam, Allahumma rabba Jibril, ya Allah Rabb Jibril, wa Mikail wa Israfil, Rabbnya Ismat Mikail Israfil, Fatirah samawati Allah, pencipta langit-langit dan bumi, alimil ghaibi wa syahadah, yang mengetahui perkara yang ghaib maupun yang nyata, anta tahkumu baina ibadik, engkau lah yang menghukumi di antara hambamu, fi makanu fihi ikhtalifun, terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi, berilah petunjuk kepadaku kebenaran terhadap perkara yang diperselisihkan tersebut, biidznika, dengan izinmu, innaka tahdi, sesungguhnya engkau memberikan hidayah, man tasya'u ila siratin mustaqim, kepada siapa saja yang kau kehendaki menuju siratul mustaqim, jalan yang lurus. Ini ya diriwayatkan Imam Muslim, wa hadza du'aun 'azimun, ini doa yang agung, ya'simullahu bihi al-muslima, yang dengannya Allah menjaga seorang muslim minal ahwa, dari segala macam hawa nafsu, wal fitani, dan dari segala macam fitnah, wasyururi, dan keburukan. Lihat halaman 50. Waqala an-nadhimu, summa qala an-nadhimu rahimahullah ta'ala, dan Nadhim berkata, wattabi'il huda, nah, ini sepertinya waktunya sudah terlalu larut ya. Insyaallah ta'ala nanti kita akan lanjutkan lagi di pekan depan sampai halaman 50 pada poin wattabi'il huda. Ya. Baik, cukup. Yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata, yang keliru dari syaitan dan dari kekeliruan yang ada pada diri saya. Aku lu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhunub. Ya, ada yang mau ditanya? Yang mau didiskusikan? Nah, tafadhalu, silakan.